Assalamualaikum, sehat brosis, apa kabar? Saya harap sehat-sehat semua ya, amin. Ada pepatah mengatakan bahwa sehat itu mahal. Bila dikaitkan dengan realitas sekarang, memang betul apa yang disampaikan pepatah tadi. Namun, sakit datang bukan dengan sendirinya. Penyakit datang dari pola makan dan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat adalah puncak dari segala penyakit. Artinya, jika seseorang terkena penyakit, pasti ada sesuatu yang salah dengan apa yang dimakannya setiap hari. Oke, brosis, mengutip dari pernyataan Dr. Zaidul Akbar, sedikit tips nih untuk para suami agar staminanya bertambah kuat adalah dengan hidup sehat. Yuk kita simak video lengkapnya. Laki-laki nih, kalau saya ditanya, dokter apa obat kuat laki-laki? Jawabannya sederhana, hidup sehat. Obat kuat laki-laki itu untuk dia bisa memuaskan istrinya, hidup sehat. Sehingga nanti istrinya bisa mengatakan kalimat yang membuat laki-laki atau suami jadi berbina-bina. Bahaya. Kan dari hijau ke warna analisa. Maksudnya, maka itu pemimpin. Gimana mau jadi pemimpin? Ya, gimana mau jadi sosok yang bisa dikagumi sebagai sosok leaders, apa, leadernya, imamnya, gitu kan? Kalau yang dimakan, makanan-makanan yang melemahkan justru imunitasnya dia. Betul Pak Bu? Anda yang, bukan Anda sih, laki-laki yang banyak banget makan tepung, makan gula, coba kemungkinan besar akan jadi suami yang takut istri. Ngefek, ngefek. Karena imunitas kita 80% dibuat di pencernaan. Ya. Terus juga beberapa kali saya lihat, gak boleh laki-laki itu apa namanya suami dari khususnya ya, maksudnya suami itu dia punya izzah yang luar biasa. Maka ada sebuah hadis nanti pernah menyatakan ada seorang wanita lagi mau nikah, dia ditanya sama dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah apa hak suamiku terhadapku dari dia. Terus apa yang dikatakan Rasulullah? Nabi gak jawab panjang lebar, tapi nyawab, Nabi jawab dengan semua jawabannya. Ibaratkan wanita itu gak tahu lagi harus ngomong apa. Kalau seandainya di dada suamimu ada luka yang bernanah, lalu kau bersihkan dengan bibirmu, maka itu tidak cukup untuk menggantikan hak suamimu. Itu peran suami itu kayak begitu ya, saking dahsyatnya suami itu. Kalau seandainya suaminya benar, benar makanannya, benar sikapnya gitu kan. Kalau suaminya begitu-begitu aja, pagi siang malam misalkan ya, makannya gitu-gitu aja gitu loh, makan-makan gak sehat, saya gak tega ngomong yang biasa gitu. Makanan gak sehat lah gitu, nanti pakai mencela makanan lagi gitu. Pokoknya makanan gak sehat, karena makanan yang kita makan akan mempengaruhi behavior.